Jangan ngana ingapa kita lagi. So terlambat ngana mau datang ulang. Setelah semua yang ngana bikin, saya ancam semua apa yang toran dua bina. Siapa baru sekarang hilang menyesal. Senyanda guna ngana pe air mata. Nga bilang cinta